Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa Muhammad. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan tadi yang berkaitan dengan hadis masyhur. Kemudian hadis, sekarang kita masuk ke mubham. Ya, hadis mubham. Nah, apa itu hadis mubham? Alladhi fi rawi la yusab. Yang ada hadis yang di dalamnya ada rawi yang tidak disebut. Wa hadha huwa al-qismu tsani asyar. Ini adalah macam yang ke-12 dari pembagian hadis yang disebutkan dalam Antum al-Bakuniyah. Kemudian mithlu an yaqula, contoh hadis mubham. Contohnya, mithlu an yaqula haddatsani rajulun qala haddatsani fulanun an fulanin an fulanin fa inna nusammi hadha al haditha mubhaman li'annahu ubhima fi rawi wa kadhalika idha qala haddatsani thiqatu fa innahu aidan yakunu mubhaman لأننا لا ندري من هو هذا الثقة فقد يكون ثقة عند المحدث وليس بثقة عند غيره. Contohnya di sini tentang contoh apa? Hadis mubham. Ya. Jadi hadis mubham itu apa? Hadis yang tidak disebutkan perawinya. Ya. Paham sampai sini? Misalnya telah mengabarkan kepadaku si Gondrong, tapi orang enggak tahu si Gondrong siapa. Ya. Paham sampai sini? Si Gondrong enggak tahu. Ya, Gondrong Wetan, Gondrong Kidul atau ya, orang enggak tahu. Atau Gondrong Jenggotnya atau Gondrong ketiaknya juga orang enggak tahu. Ya. Nah, ini mubham. Sehingga di sini contoh di sini ya. Mithlu an yaqul, seperti dikatakan apa? Haddatsani rajulun, telah menceritakan kepadaku seorang laki-laki. Seorang laki-laki. Qala, kemudian dia berkata, laki-laki tersebut berkata, haddatsani fulanun, telah menceritakan kepadaku fulan A. An fulanin, dari fulan B. An fulanin, dari fulan C. Fa innana nusammi hadal haditha mubhaman, maka kita menamakan, ya, menamakan ini sebagai hadis mubham. Hadis apa? Mubham. Li'annahu ubhima fi rawi, karena perawinya tidak ada namanya, mas. Tidak ada namanya, hanya fulan, fulan, fulan, fulan. Paham? Beda lagi kalau misalnya haddatsani Agus an Waqid an Salim. Ini ada namanya, mas. Ada namanya di situ. Ini cuma fulan saja, tetap disebutkan fulan. Padahal fulan itu punya nama, tapi memang tidak disebutkan namanya. Ya. Maka ini sebut hadis mubham. Kenapa? Li'annahu ubhima fir rawi, karena perawinya tidak ada namanya. Wa kadzalika idza qala, demikian juga apabila ya ada yang berkata, seorang perawi berkata, haddatsani thiqatu, telah menceritakan kepadaku as-thiqatu, orang yang terpercaya. Fa innahu aidan yakunu mubhaman, Yang demikian itu juga tergolong menjadi hadis mubham. Kenapa? Li'annana la nadri, karena kita tidak tahu man huwa hadha as-siqatu, siapa siqah ini? Ya. Faqad yakunu siqatan 'inda al-muhaddisi. Karena bisa jadi dia itu siqah menurut ahli hadis, ya. Itu siqah terpercaya di kalangan para ahli hadis, namun walaysa bi siqatin 'inda ghairihi. Namun belum tentu bisa dianggap siqah di kalangan selainnya, di kalangan selain ahli hadis. Paham saya ini? Sama halnya orang di kajian, ya, di kajian ilmu ada orang yang sergap, wah masya Allah, tutur katanya bagus, perengas-perengas gitu kan. Itu kalau di kajian. Kalau di luar kajian ternyata, wah, perengat-perengut misalnya. Alisnya mesti ngaduk. Alisnya mas, ngaduk sakit alisnya. Ini kalau dikatakan telah menceritakan kepadaku orang yang humoris, yang gampang senyum, itu di kajian. Ternyata di luar kajian, ya, seperti itu. Enggak disebutin namanya. Kalau ada nama, berarti bukan hadis mubham. Itu dikatakan hadis apa? Orang yang humoris, orang yang banyak senyum. Itu saja sudah termasuk hadis mubham. Paham saya di sini? Ya. Hanya dengan menyebutkan sifat, tapi tidak tahu. Orang yang diajak bicara tidak tahu siapa yang dimaksud. Maka itu hadisnya mubham. Nah. Wa kadzalika idza qala haddatsani man athiqu bihi. Haddatsani man athiqu bihi, fa hadza aidan yakunu mubhaman. Dan demikian pula jika seorang perawi berkata haddatsani man athiqu bihi, telah menceritakan kepadaku orang yang paling aku percaya. Fa hadza aidan yakunu mubhaman, maka ini juga termasuk hadis mubham. Karena tidak ada nama, hanya sifat, hanya terteran. Artinya orang yang telah menceritakan kepadaku, ya, asiku bihi, ya, orang yang paling aku percaya. Gak tahu orang yang percaya istrinya atau temannya atau siapa anaknya atau bapaknya atau ibunya, gak tahu. Nah, wa kadzalika idza qala haddatsani sahibu hadid dar fa innahu yakunu mubhaman malam yakun sahibud dar ma'rufan. Untuk lihat di sini. Demikian juga kalau ada yang berkata, seorang perawi berkata haddatsani sahibu hadhihi dar, telah menceritakan kepadaku pemilik rumah ini. Fa innahu yakunu mubhaman, maka sungguhnya hal tersebut masih menjadi hadis itu mubham. Malam yakun sahibud dar ma'rufan, selama pemilik rumah itu tidak diketahui namanya. Jadi wongi apian. Orang yang punya rumah ini baik. Tapi orang yang diajak bicara enggak tahu siapa itu orang. Paham sampai sini? Maka itu masih hadis mubham. Nah, sekarang idan di situ bisa alif tanwin, bisa nun. Idan fal mubhamu huwa, mubham itu apa? Kullu ma fi rawin lam yusamma, amma ma kana al hadithu fihi an rajulin lam yusamma mithla hadithi Anas radhiyallahu anhu qala dakhala a'rabiyyun yawm al jumati والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الحديث. Contohnya di sini, ya. Idan fal mubham. Ya, jadi hadis mubham adalah kullu ma fi rawin lam yusam. setiap hadis yang di dalamnya, di dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak diberi berikan nama. Tidak disebut namanya, tidak diberikan nama. Amma makan al-hadithu fihi an rajulin lam yusamma mithla hadith Anas. Ada sedangkan hadis yang di dalamnya, di dalam matan redaksi hadisnya itu, di dalamnya ada seorang yang tidak diberikan nama seperti hadis Anas radhiyallahu anhu. Dakhala a'rabiyun, telah masuk seorang badui, yauman jumati, pada hari Jumat, wa nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhthubu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sedang berkhutbah. Ini hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1014 dan Muslim nomor 897. Ya. Fal a'rabi huna mubhamun. A'rabi di sini, badui di sini adalah mubham. Maka badui di dalam matan hadis tersebut mubham. Lakinnahu la yadkhulu fi at-ta'rifil ladzi ma'ana. Namun tidak masuk kepada definisi hadis mubham yang ada pada kita, yang sekarang kita bahas di sini. Alasannya kenapa, Mas? Li'anna al-a'rabiyya huna lam yuhaddits bil hadits. Karena badui tersebut tidak menceritakan tentang hadis. Namun apa? Walakinnahu tuhaddithu anhu. Namun dia itu diceritakan dalam hadis tersebut. Ya. Tuhaddithu anhu, itu diceritakan sebagai objek yang diceritakan, bukan yang menceritakan. Paham? Maka itu bukan, tidak ada masalah. Karena yang diceritakan di situ adalah pada zaman Nabi SAW dan badui tersebut, ya, itu menemui Nabi SAW. Paham saya misi? Jadi runtutannya hadis mubham itu adalah lam yusamma rawi. Ya, ar-rawi fil hadis lam yusam. Rawi dalam hadis itu tidak sebut namanya. Yang kedua adalah, ya, tidak termasuk hadis mubham apabila diceritakan di dalam matan hadisnya, bukan dalam sanadnya. Paham saya misi? Idan, ya, faqaluhu, perkataan penulis rahimahullah, ma fi rawin lam yusamma. Hadis al-mubham itu adalah hadis yang perawinya tidak diberi nama. Ma'nahu, maknanya adalah, ay, ma kana fis sanadi rawin lam yusamma. Dalam sanad hadisnya itu ada perawi yang tidak ada namanya. Nah, sekarang kita masuk pada apakah hukum hadis mubham itu diterima atau tidak. Ya. Tapi sebelumnya ana tanya kepada antum. Ya. Misalnya katakan Waqid telah menikah dengan fulanah. Misalnya ini, Mas, ya. Contoh, ya. Apakah ini termasuk hadis mubham? Mubham atau tidak? Kita mungkin. Kalau ada, ana menceritakan, alhamdulillah, waqid ini wis nikah karo fulana. Misalnya. Apakah itu hadis mubham? Apa waqid? Kenapa alasannya? Hah? Paketnya apa? Disebut namanya. Afulanai. Hah? Hah? Fulana itu tambahan bukan intinya. Intinya paket. Nah, itu masalahnya. Maka kenapa ana bertanya? Bisa jadi yang antum pahami di luar apa yang ana inginkan. Mas Tri, benar enggak itu hadis mubham? Ana mengatakan, ya, alhamdulillah nih, Waqid sudah nikah dengan fulanah. Itu hadis Muhammad atau tidak? Hah? Bukan. Kenapa alasannya? Hah? Yang diceritain apa? Bulanahnya. Kan? Pito dosa siji serengat. Apa nu? Bukan kenapa alasannya? Ayo. Ayo. Hasan, Allah barik. Tadi barusan, ya, hadis Anas tadi menceritakan tentang orang Badui. Meskipun Badui itu tidak disebut namanya, tapi orang Badui tadi tidak masuk ke sanad, hanya yang diceritakan. Sehingga yang diceritakan meskipun itu tidak disebut nama, bukan termasuk hadis mubham. Ingat-ingat. Tapi kalau dalam sanadnya disebutkan telah menceritakanku seorang Badui, nah itu baru jadi mubham. Kalau tadi anak mengatakan alhamdulillah Waqid sudah nikah dengan fulana, ya. Itu bukan hadis mubham. Tapi itu cita-cita yang semoga Allah Azza Jalla mudahkan. Ya, Raqid. Ayo, Allah baik. Ya. Nah, di sini jelaskan, ya, dijelaskan hukum mubham itu pi. Wa hukmul mubhami anna hadithahu la yuqbal hatta yu'lama man huwa hadal mubham. Wadhalika lijahalatina bihali hadal mubhami. Illa al-mubhamu minas sahabati. Fa'inna ibhamahu la yadurru. لأن الصحابة كلهم عدول ثقات بشهادة الله تعالى لهم في قوله تعالى وقل لو وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. في سورة الحديد ayat 10. Kemudian di surat Muhammad Al-Fat, surat Al-Fat ayat 29. Ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Kemudian juga di surat At-Taubah ayat 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Di surat At-Taubah ayat 100 Allah Azza wa Jalla berfirman والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Di sini dijelaskan. Hukum mubham, hukum hadis mubham itu anna hadithahu la yukbal. Bahasanya hadis itu, hadis mubham itu tidak diterima. Tidak diterima hadisnya. Hatta yu'lama man huwa hadal mubham. Sampai diketahui siapa perawi yang tidak ada namanya ini. Ya. Wadzalika lijahalatina bihali hadzal mubham. Yang demikian itu karena ketidaktahuannya kita tentang kondisi perawi tersebut. Karena tidak tahu. Paham sampai di sini? Illa al-mubhamu min as-sahabati. Kecuali mubhamnya, perawi mubhamnya itu dari dari kalangan sahabat. Ya, dari kalangan sahabat. Fa inna ibhamahu la yadur. Maka mubhamnya sahabat tidak mencederai kesahihan hadis. La yadur. Tidak mencederai kesahihan hadis. Artinya apa? Tetap hadis itu sahih karena dari sahabat. Meskipun itu tidak disebutkan namanya. Karena sahabat itu ya telah direkomendasikan, telah mendapatkan rekomendasi dari Allah Azza wa Jalla. Bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang adil. Nah, ini disebutkan. Alasannya li'anna sahabata, karena para sahabat itu kullahum seluruhnya udulun. Udulun. Thiqatun bi syahadatillahi ta'ala. Thiqah. Ya, terpercaya dengan persaksian dari Allah Ta'ala kepada mereka. Nah, ana bertanya kepada antum, udulun. Ya, Abu Adlan menengosik. Antum paling hafal, ana yakin. Perawi adil itu maksudnya bi? Mas Ihsan. Perawi adil. Terpercaya dan lemah lembut. Allahumma barik. Nah. Ya. Bagus. Untuk pertanyaan yang lain. Hasan. Hampir mendekati. Ya. Gak. Apa gak? Maksudnya apa? Dalam. Selatan. Ayo. Adab sopan santun. Ayo. San. Perawi yang adil itu bukan adil ketika dia mempunyai dua anak, empat anak, itu berlaku adil, bukan. Atau dia mempunyai dua istri, tiga istri, empat istri, adil, bukan. Bukan itu maksudnya. Adil di sini adalah istiqomatuddin wal muru'ah. Ya. Lurus agamanya dan adab sopan santunnya baik. Paham sampai sini? Orang yang lurus agamanya, istiqomatuddin wal muru'ah. Dan muru'ahnya, adab sopan santunnya. Nah, ini persaksian Allah Azza wa Jalla tentang sahabat, ya, yaitu di surat Al-Hadid ayat 10. Wa qul wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Khabir di sini disebutkan Maha teliti. Tapi sesungguhnya khabir itu adalah zat yang mengetahui apa yang nampak dan apa yang tidak nampak. Itu khabir. Ya. Sudah kita pernah bahas tentang makna khabir di dalam kitab kajian syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan wa tazkiyatuhu iyyahum fi qouli ta'ala, dan rekomendasi Allah atas kebaikan mereka dalam firman Allah Ta'ala, Muhammadur Rasulullah walladina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama ya bersamanya bersama dengan dia, bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Di surat Al-Fath ayat 29. Kemudian, Waqaluhu, dan firman Allah Ta'ala, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Dan orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama masuk Islam, di antara orang-orang muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepada Allah. Ini di surat At-Taubah ayat 100. Idan, فحكم الحديث المبهم أنه موقوف حتى يتبين من هو هذا المبهم إلا الصحابة رضوان الله عليهم فإن المبهم منهم مقبول كما سبق بيانه. Jadi hukum hadis mubham itu apa? Hadis hukumnya mauquf. Ya. Hadisnya mauquf. Apa hadis mauquf itu? Ayo, san. Wa man taha ila sahabi fa huwa al-mauquf. Apa yang sanadnya sampai kepada sahabat, maka itu adalah hadisnya mauquf. Ya, mauquf. Apa beda dengan mursal, Mas? Hadis mursal apa, Mas? Hadis mursal. Mursal. Bukan futsal. Mursal, Mas. Hadis mursal. Ma rawahu at-tabi'in an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biduni wasitah. Ya. Apa yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ada wasta, tanpa ada perantara. Artinya tidak menyebutkan sahabat. Seperti perkataan Sayyid bin Musayyib. Ya, qala Sayyid bin Musayyib an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyid bin Musayyib kibaru tabi'in, meninggal tahun 94 Hijriah. Ya. Tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bapaknya Hazan itu bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Hazan. Itu bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kemudian seorang tabi'in, meskipun itu pembesar tabi'in, menyebutkan langsung kepada seolah-olah dia mendengar Rasulullah SAW, maka itu hadisnya apa? Mursal. Dan hadis mursal ini termasuk bagian yang apa? Hadis yang dhaif. Sebagaimana hadis mursal ini itu paling banyak di mana, Mas? Di Muwatta Imam Malik. Di kitab Al-Muwatta Ibn Malik, ya, di Imam Malik, afan. Muwatta di Imam Malik. Ini paling banyak hadis mursalnya. Nah. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang baru. Halaman 75. Qala mu'allif rahimahullah. Mu'allif rahimahullah mengatakan, ini tentang apa, Mas? Al-ulumu, al-ulu wal-nuzul. Sanad ali dan sanad nazil. Ini tentang sanad, Mas. Qala mu'allif rahimahullah. Ya. Telah berkata penulis rahimahullah, bait yang keberapa, Mas? 14. Wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa didduhu dhaka alladhi qad nazala. Ana ulangi. Wa kullu ma qallat rijaluhu ala وَدِدُّهُ ذَاكَ الَّذِي قَدْ نَزَلَى. Setiap hadis yang sedikit perawinya disebut hadis Ali, dan kebalikannya disebut hadis Nazil. Contohnya gini mas, depan kita nih ya, ada Mas Sugiarto, Pak Utomo, Rizal, dan Adedi. Ini berapa orang nih? 4. Nah, di sampingnya ada Rian, ada Abu Faris, ada Mas Wawan, ada Aziz, ada Hanung, ada Wakit, Aka Agus, Aka Salim, ya, 3 sendiri di Porong, ada Mas Furkon, Aka Aris, ada Mas Gatot. Nah, ini Ana mengatakan insyaallah besok hari Ahad kajiannya tafsir tidak pagi, diganti habis asar. Ya. 3:30 sudah ada di warung Mujarob. Besok dengan izin Allah azza wajalla. Nah, Ah Dedi sampai ke Ana dia membutuhkan cuma 3 orang. Paham sampai sini? Sedangkan Ah Gatot untuk sampai kepada dia membutuhkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang perantara berita. Paham sampai di sini? Nah, semakin sedikitnya ini sanad Ali, Mas. Sanadnya apa? Sanad Ali. Semakin banyak perantaranya ini, maka sanad Nazir. Paham sampai sini? Antum tulis contohnya itu biar untuk takribudinnya gampang, Mas. Nah, gampangnya lagi gini. Ya, antum mendapatkan sanad dari canggahnya antum, Mas. Tahu canggah, Mas? Di atas buyut ada bapak, ada kakek, ada buyut, ada canggah. Paham? Ya. Kemarin ada bapak yang di tens di Kasuari mengatakan bapak saya sudah jadi canggah, usianya hampir 100 tahun, 96 katanya, 96 atau 97 dia sudah punya canggah. Nah, sekarang kalau dari seorang anak kan ada bapak, ada kakek, ada buyut, ada canggah. Ini anak ke canggah ini berapa orang? 3. Ya kan? Ada 3 generasi. Betul atau enggak? Nah, ternyata anak ini ya sama-sama merguru sama bapaknya, sehingga ketika canggahnya ini mengatakan, "Li, apalono Quran?" Itu wasiatnya dari canggahnya dia. Nah, hafalkan Quran. Paham? Nah, ternyata antum dan bapak antum itu sama-sama merguru sama kakek antum. Kakek antum ngajar. Dan kakek antum itu mengatakan kepada antum dan bapak antum. Ya, dulu ya, Mbah Canggah atau kakek saya, ya, ini kakek ke kakek kan, ya, pernah mengatakan, pernah berwasiat kepada anak cucunya agar bersemangat menghafal Quran. Nah, sehingga ana di sini itu menjadi mendapatkan sanad Ali karena bapak ana skip. Cuma 2 yang anda butuhkan untuk sampai ke canggah. Paham sampai di sini? Ya. Tapi kalau anda mendapatkan kabar itu dari bapak anda, dari kakek, kemudian buyut, maka itu sanad nazil. Paham gak? Sama halnya, contohnya yang lain, Syekh Abdul Bari, Hafidzahullah, itu mengajarkan kepada Syekh Ahmad Hanai, Syekh Ali Salimin, dan Syekh Saleh Al-Masari hafizahullah. Kemudian juga Syekh Ibrahim Al-Marzui. Empat syekh ini berguru kepada Syekh Abdul Bari hafizahullah. Ya. Kalau dulu Syekh Ibrahim Al-Marzui di awal-awal. Tapi kalau tiga syekh yang lainnya, Syekh Ahmad Hanai, Syekh Ali Salimin, kemudian Syekh Saleh Al-Masari hafizahullah, itu dari awal sampai terakhir Syekh Abdul Bari di UAE tahun 2000. Terakhir itu beliau tahun 2008. Ya, tahun 2008 beliau meninggalkan UAE setelah mengajar selama 21 tahun lebih Kutubus Sittah. Nah, kemudian alhamdulillah Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan buat ana untuk belajar dengan Syekh Saleh Al-Masari, Syekh Ali Salimin, Syekh Ahmad Hanai. Nah, ketika Syekh Saleh Al-Masari hafizahullah mengatakan tadzakartu biqauli Syekh Abdul Bari. Ya, aku itu ingat dengan perkataannya Syekh Abdul Bari. Ya. Lau kana syaitan yajlisu fi hadzal majlis lastafada. Seandainya syaitan itu mau duduk di majlis ilmu, tentunya dia bisa mengambil faedah. Ana juga dengar saat itu ketika kajiannya Syekh Abdul Bari hafizahullah. Karena ana bersama Syekh Abdul Bari tahun 2006 sampai tahun 2008. Nah, sehingga dengan kabar itu ana mendapatkan sanad Ali. Sanad Ali. Karena ana langsung ke Syekh Abdul Bari, tidak melalui masyayikh yang lain. Tapi selain ana, ya, murid-muridnya Syekh Saleh Al-Masari hafizahullah, murid-muridnya Syekh Ali Salimin, Syekh Ahmad Hanai hafizahullah, yang baru-baru kajian, mereka enggak kenal sama Syekh Abdul Bari. Belum sempat waktu itu duduk bersama Syekh Abdul Bari. Tahunya ketika duduk bersama masyayikh tersebut, masyayikh yang tiga tersebut. Sehingga orang-orang yang baru itu dia mendapatkan sanad nazil, sedangkan ana punya sanad Ali. Paham sampai di sini? Ini contoh untuk menjelaskan antara sanad Ali dan sanad nazil. Nah, disebutkan di sini oleh mu'alif. Hadani kismani min aqsamil hadithi wahuma thalithu asyara warrabi'u asyara mimma dhukira fi hadhan nadmi wahuma al-ali wal-nazil. Ali wal nazil. Antum lihat di sini. Hadani kismani. Ya. Dua macam ini. Min aqsamil hadithi. Termasuk pembagian hadith. Macam-macam hadith. Wauma. Ini nomor urutnya yang sudah kita bahas. Ini nomor 13 dan nomor 14. Nomor 13 dan nomor 14. Mimma dhukira fi hadzal nadmi. Ya, dari apa yang disebutkan dalam nazam ini. Wahuma al-ali wan nazil. Keduanya adalah hadis ali dan hadis nazil. Hadis ali dan hadis apa? Nazil. Nah. Wa ulul isnadi wa nuzuluhu min wasfil isnadi. Wa ulul isnadi wa nuzuluhu min wasfil isnadi. Ulul isnad dan nuzulu, nuzulnya termasuk sifat dari suatu isnad. Ya. Min wasfil isnadi. Nah, sekarang wa yanqasimul ulu ila qismaini. Ulul isnad, ya, tingginya isnad terbagi menjadi dua macam. Terbagi menjadi apa, Mas? Dua macam. Yang pertama adalah ulu adadin. wa huwa ma'arrafahul mu'allifu biqali maqallat rijaluhu ila akhir. Fa kullu ma qalla rijalus sanadi fihi fa huwa alin. Wa kullu ma kasra rijalus sanadi fihi fa huwa nazilun. Wa dhalika li'annahu idza qalla 'adadur wa dhalika li'annahu idza qalla 'adadur rijali qallat wasa'itu. Wa kullama qallat wasa'itu dha'afa ihtimalul khata'. Wa yataddihu hadha bimithal. Nah. Antum lihat di sini. Kenapa ada sanad ulu dan ada sanad nazil? Sekarang ulul isnad terbagi menjadi dua. Pertama, ulu adad. Ulu adadin. Tingginya jumlah, Mas. Tingginya apa? Jumlah. Wa huwa ma'arrafa al-mu'allif biqouli. Ini adalah apa yang didefinisikan oleh penulis dengan perkataannya maqallat sijaduhu. Yang sedikit perawi-perawinya. Ya. Juga apa kak? Ulul isnad apa? Maqalat sijalu. Nah. Ini ya. Ila akhir sampai akhirnya. Fa kullu ma qalla rijalus sanadi fihi fa huwa alin. Ya, maka setiap yang perawi sanadnya adalah sedikit, maka dia termasuk ali. Ya. Sama halnya tadi. Ya. Sekarang sama halnya, ada korelasinya. Tadi kita sudah belajar tentang apa, Mas? Hadis. Apa, Mas? Ahlan wa sahlan. Hadis apa tadi? Contoh tadlis dalam kehidupan sehari-hari. Sama halnya ketika antum tadlis ketika kajian ilmu, Mas. Ya. Ya. Tolong fokus. Ya. Antum fokus melototi kitabnya menunduk. Nah, saking fokusnya itu antum bablas gaspol merem, Mas. Itu tidak berkedip. Ya. Dia tidur tapi enggak berkedip. Artinya melek itu. Tapi dia tidur. Jadi gini. Karena terbiasa dia tidurnya ada cahaya. Itu anak-anak yang tidurnya itu biasanya pakai cahaya, itu mau merem merem total itu susah, Mas. Sering seperti itu. Nah. Jadi apalagi yang merem beneran. Apalagi yang pakai kacamata itu tadlisnya ngeri banget. Karena enggak kelihatan. Ya, dia ketika nunduk gini yang kelihatan cuma garis frame-nya kacamata. Dia tidur atau melek, enggak bisa dibedakan. Apalagi duduknya paling akhir. Datangnya juga terlambat. Wah, pol. Jenengan mindahki kasur ke kajian ilmu atau gimana, Mas? Ya. Kayak ketika antum membuka pintu rumah antum untuk keluar menuntut ilmu syar'i sesudah ya antum punya azam yang kuat, maka harusnya ada doa. Doa yang dipanjatkan yaitu Allahumma faqihni fiddin. Ya Allah, faqihkanlah, pahamkanlah aku dalam agama. Sehingga di situ semoga Allah azza wajalla memudahkan ketika antum sampai di majelis ilmu benar-benar dalam keadaan apa? Tidak terlambat, kemudian paham, tidak ngantuan, ya, tidak kena semprot ustadznya, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya, sebenarnya pertanyaan itu adalah wujud perhatian. Sayangnya ustadznya kepada muridnya, bukan kemudian ya, dianjlok, okay. Atau di Buli. Bukan. Nah. Hanil waktu al-adhan. Yallah, adhin awalan. Adhan, Mas. Nah, kita lanjutkan. Tadi kita sudah membahas tentang apa? Ulu adad. Tingginya adad. Di mana ulu adadin wahuwa ma'arafahu mu'allif biqalihi maqalat sijadu. Ya. Dan mu'allif sudah mendefinisikan bahwasanya semakin sedikit rijalnya, perawinya, maka itu termasuk apa? Ulu sanad. Nah, makin banyak fawa nazilun. Ya. Jadi faqulu maqalla rijalu rijalus sanadi fihi fawaadid. Setiap apa yang sedikit perawi sanadnya, maka dia itu ali. Dan setiap apa yang banyak riwayat perawi sanadnya, maka hadis itu nazil. Hadis itu apa? Nazil. Wadhalika li'annahu idha qalla adadur rijal, karena kalau adat rijalnya itu sedikit, qalat wasa'id, maka semakin sedikit perantaranya. Wa kullama qalat wasa'itu da'afa ihtimalul khata', semakin sedikit perantaranya, semakin sedikit kesalahan. Kemungkinan salahnya itu sedikit. Ya. Artinya apa? Namun semakin banyak, ya, semakin banyak salahnya pula. Dan ini nanti akan diberikan misal, ya, misalnya insya Allah kita teruskan pada pekan yang akan datang, ya, naktafi bihadil qudrah. Insya Allah binillah kita teruskan pada pekan yang akan datang. Semoga apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab, dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma salli wa sallim wa barakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.